Silakan, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, faham? Asas pada ta'aruf sebenarnya, selagi kita tak berkahwin, walaupun kita dah kata ta'aruf, kita kenal 10 tahun pun, kita hakikatnya tidak akan benar-benar kenali pasangan kita. Itu realiti. Masa kita belum berkahwin, tanyalah, kentut dia wangi tak? Wangi. Semua elok, semua ini. Tapi lepas kahwin, akan menampakkan rupa sebenar kita. Saya pun ada kawan-kawan yang bila rumit dengan dia ni, kita nak tidur tu tiba-tiba dia bergayut. Hai, awak sihat? Ya Allah, ayang punya lembut. Kita nak tidur pun terkacau kat situ kan. Sampailah tengah malam sampai kat pagi, dia punya cakap lembut halu eh. Tiba-tiba kali ni jumpa kan, dia cakap isteri dah lain lah. Dia. Kita pun teringat, dulu punya halus. Lama aku rumit dengan dia, dia punya halus. Tiba-tiba cakap sekarang ni kasar. Itu maksudnya, masa dah kahwin, sebab bila kita dah hidup bersama, muka itu kita menghadap hari-hari, dan baik buruk ni semua kita nampak, masa itulah baru kita nampak. Dulu masa dia couple, wangi semua kan. Rupa-rupanya pengotor dia ni kan. Boleh jadi macam tu. Dulu kalau sebab dia tak, dia cakap elok, lepas dah kahwin rupanya perangai dia macam ni. Memang selagi kita tak berkahwin, kita tak akan kenal 100%. Tapi kita sebagai mak ayah, kalaulah saya jadi seorang ayah, apa yang saya pentingkan, macam mana Nabi beritahu, Nabi kata, kalaulah kamu melihat, kamu ada anak perempuan dan kamu melihat ada orang yang kamu redha akan agama dia, agama yang macam tadi saya explain, fazawijuh, maka kahwinkanlah mereka, maksudnya terimalah dia sebagai calon. So kunci kita nak ta'aruf dengan dia, apa yang saya lihat, dan itu apa yang mak saya pesan, tengok solat. Sebab apa? Solat ni asas kunci. Maksudnya solat ni ada orang solat ala kadar, tapi asal dalam Quran Allah kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu yang boleh mencegah kejahatan, kemungkaran. Kalaulah lelaki, kalau contoh calon itu kita tengok, kita sembang dia kan, tiba-tiba dia buat tak peduli je waktu solat. Memang maksudnya dia sanggup, maksudnya dia ada ketimpangan. Kalaulah kita tengok dia jaga solat, kalaulah hak Allah tu dia bersungguh-sungguh jaga, makcik, minta maaf, dah masuk zuhur, jom kita salat sama-sama, tak kira lah dia berpura-pura ke apa, tapi dia ingat, dia ingat solat, dia ingat Allah. So kita tahu, okay, dia dahulukan Allah more than anything, then kita boleh terima dia. Dan kalau kita terima pula, kita kena, bila kita terima dan kita istikharah, mesti kena buat sama-sama. Sebab apa yang kita tahu, hakikatnya apa yang kita nampak, apa yang dizahir pandangan kita, hakikatnya Allah tahu. Cuba kita doa, ingat apa yang doa istikharah yang Nabi ajarkan. Inni astakhiruka bi'ilmi wa astaqdiruka biqudratik fa innaka ta'lamu wa ana la'lamu wa innaka antallamul ghuyub. Allahum. Sampai ke akhir yang mana kita mengiktiraf Ya Allah, aku tidak tahu, Engkau yang Maha mengetahui. Aku tidak mampu, Engkau yang Maha mengetahui, yang Kamu mampu. Engkaulah yang Maha mengetahui alam ghaib ataupun benda-benda ghaib. Sebab benda berkaitan dengan future adalah perkara ghaib yang kita tak tahu. Ada juga orang tu baik, dua-dua baik, tapi tak ada chemistry, tak jalan juga. Boleh jadi juga begitu. Tapi kita doa, Ya Allah, aku serahkan urusan ni kepada Kamu. Kita apa yang kita boleh menilai, okey, kita nilai dia ni orang soleh, dia ni orang salihah. Tapi tak semestinya itu akan membawa kebaikan dan kebahagiaan kepada perkahwinan. Allah yang tahu future ni, mereka ni okey ataupun tidak. Kemudian kita kata dalam doa tu kan, sekiranya benda ini baik, maka kita kata, Ya Allah, mudahkanlah ia, tentukanlah, takdirkanlah dia buat ia, dan berkatilah ia. Maksudnya kita serah semua kepada Allah. Kalau benda tu jahat, benda tu buruk, hindarkanlah aku daripada dia. Maksudnya kita dah usaha dan kita istikharah kepada Allah. Saya sendiri, itu detik nak kahwin tu antara benda yang saya sendiri istikharah. Maksudnya kita sendiri istikharah sebab kita tak, benda yang melibatkan future kita tak tahu. Sekenal kita dia ni bagus, sekenal kita dia ni okay, tapi kita tak tahu in future ujian-ujian Allah macam mana. So kita minta dalam bab itu, Ya Allah, kalau inilah pilihan aku, tolonglah bantu ke arah kebaikan dalam bab itu. So kita bukanlah tanggungjawab kita nak korek, nak ini semua benda, sebab tak akan kita tahu everything unless kita dah kahwin dengan dia. Dan juga janganlah sampai tahap yang kita menyusah-nyusahkan lah. Kalau kita tahap menyusah-nyusahkan, sampaikan mungkin laki tu rasa takut, ataupun calon menantu kita tu rasa, apa hey, mak aku ni, calon mak aku ni tanya aku macam-macam, tak berani aku kahwin ni, lepas kahwin nanti dia. Kan, jangan sampai ke tahap tu. Ingat apa yang Nabi ajar, sebaik-baik perkahwinan, yang Nabi kata serendah-rendah mahar yang membawa barakah. Sebab apa? Konsep dia adalah untuk, jangan faham literal, orang literal tak apa, mahar kita rendahkan, hantaran kita naikkan. Mahar 300, hantaran bagi 30,000. Menyalahi hadis Nabi itu juga. Dia ingat, oh, hadis Nabi kata rendahkan mahar. Tujuan kita adalah nak, sebab kita nak accept seorang yang kita akan consider sebagai family. Kita kena sama-sama. Maksudnya tak ada masalah kalau kata family lelaki itu ke apa, nak saling tolong, nak memberi, is bagus. Tapi kita jangan, saya sendiri pun jauh dah fikir ke depan. Cik, kalaulah anak perempuan saya kahwin contohnya, saya tak minta. Tak akan minta. Sebab bagi saya, if itu adalah laki yang baik, gunakan apa yang dia ada tu untuk baik. Saya sebagai ayah, kalau saya nak buat majlis, saya akan bantu. Saya akan bantu sebagai ayah, sebagai keluarga, kita saling bergandingan. Saya bukan nak jual anak, kau bayar semua. Ha, tak nak macam tu. Kita sebagai keluarga ni, bersama-sama, benda tu baik, kita mudahkan insyaAllah. Kita doa pada Allah. Sebab ada orang kahwin semalam, Sylvester Stallone, Sylvester Stallone, Rambo tu kan, 25 tahun dah kahwin, cerai balik. Kan? Tak salah saya, sebab dia letak tatu anjing tu dekat tatu muka isteri dia kat situ kan, bergaduh sebab tu bercerai. Anything can happen, walaupun dah lama orang tu berkahwin. So, kita tak tahu, tapi kita sentiasa memohon pada Allah, semoga Allah pelihara perkahwinan kita ataupun anak kita, bantu dia. Dan insyaAllah, apa yang kita serah kepada Allah, insyaAllah Allah akan pasti beri kita kebaikan. Wallahualam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya, dihukum silat. Seorang ayah yang melahirkan anak tanpa resah, adakah dia boleh berkahwin dengan anak dia? Dan seorang ibu yang melahirkan anak tidak taraf, tetapi lelaki lah, boleh tak dia berkahwin dengan ibu dia? Ha. Ibu tu nak kahwin? Ha. Dia dua-dua soalan ni memang khilaf di kalangan ulama lah. Khilaf yang bukan kecil, khilaf yang besar. Sama juga, adakah Nabi SAW pernah bercerai? Ada pandangan, ada riwayat yang menyebut talaqa Rasulullah. Nabi pernah ada satu krisis yang berlaku antara Nabi Hafsah dengan beberapa isteri dia lah. Krisis penyebaran rahsia. Perempuan kan, bila dia gosip-gosip ada benda-benda yang sensitif bagi Nabi, benda tu dibocorkan. So Nabi merajuk sebulan, sampai ada setengah riwayat bila disebut talaqa, maka ulama bagi tahu Nabi telah menceraikan Hafsah. Tapi ada sebagian ulama dia kata itu hanya daripada sudut lafzi. Maksudnya dia bukan bermaksud penceraian hakiki, tapi lebih kepada Nabi menjauhi isteri dia, merajuklah. Sebab lepas daripada tu Nabi rujuk kembali, turun ayatnya, turun wahyu Allah ingatkan Nabi Hafsah ni seorang yang ini, seorang yang rajin qiyam, seorang yang rajin puasa dia ni, rujuk balik kepada dia. So kat situ pun ada khilaf Rasulullah dalam memahami adakah Rasulullah pernah menceraikan Hafsah ataupun tidak. Yang kes Umar marah ke Hafsah tu kan. Sama juga dalam kes perkahwinan dengan anak luar nikah ni. Apa yang pasti, ibu dengan anak tu definitely tak ada. Memang tak boleh. Cuma bab ayah dengan ini ada khilaf dari sudut mazhab Syafi'i, khilaf dari sudut lain. Kalau anak tu tak sah taraf, adakah diboleh ataupun tidak? Saya tak berani nak mentarjihkan kat sini. Saya serahkan kepada majlis fatwa nanti untuk applykan apa yang dirasakan sesuai pada negeri dia itulah, insyaAllah. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Kufu. Contohnya lelaki kan, ada HIV. Jadi adakah boleh tak diteruskan ataupun oh, okay. Satu soalan tak mahu. Yang keduanya di segi patuhan mutlak seorang anak kepada ibu bapa. Kalau dia berkahwin, maknanya patuh ada pada suaminya. Tetapi kalau dia patuh pada suami dia, sehingga patuh pada suami dia, tapi dia melupakan perasaan ibu bapa. Contohnya suami dia kata jangan keluar, pergi rumah ayah, jangan pergi. Adakah dia nak mematuhi arahan suami dia ataupun dia pergi juga dengan ibu bapa? Okey. Sama-sama. Soalan yang pertama, isunya pasal sekufu dan juga contohnya pasangan HIV. Bab sekufu ni dalam, kalau kita buka kitab fiqah, memang dia ada bincangkan. Dan kebanyakan kalau kita tengok kes-kes berkaitan dengan sekufu ni adalah jika isteri itu berstatus lah berbanding dengan suami yang biasanya kes yang dibincangkan adalah isteri tu ada status dan suaminya tak status. Itu bab-bab sekufu. Sebab fiqah ni juga diperincikan. Sebab macam saya bagi tahu tadi, realiti apa yang berlaku, jika isteri tu ada status dia, suami dia tak ada, akan biasanya selalu akan jadi masalah. Berbeza kalau suami ada, suami tak, isteri tak ada, biasanya tak ada masalah. Contoh isteri tu dah biasa kaya, senang lenang. Tiba-tiba nak kahwin dengan suami yang tak mampu nak provide seperti mana yang dia dah biasa hidup. Kat situ fiqah tengok, kalau sekiranya isteri tu faham, isteri tu memang secara kerelaan dia boleh terima kehidupan baru dia yang tidak seindah sebelum ini, boleh. Tak kata haram, boleh. Nabi dah pernah kahwin dengan Khadijah pun. Tetapi sebabkan sering terjadi masalah, maka dia akan dibincangkan. Rumah isteri yang lama tu ada pembantu rumah. Sebab tu ada fuqaha kata, kalaulah isteri dia tu sebelum daripada dia kahwin tu dia dah ada pembantu rumah, dan lepas dia kahwin tu dia expect nak ada pembantu rumah, maka suami tu bertanggungjawab untuk nak sediakan. So itulah yang jadi, akan jadi krisis dalam bab sekufu tu. Sebab ada orang yang dia tak boleh tolerate, dia nak pergi ke satu kehidupan yang lebih rendah. Tetapi bila ditanya soalan berkaitan dengan HIV, kat sini terletak, dia berbalik kepada 5 hukum dalam kitab perkahwinan. Ada hukum yang sampai ke tahap wajib. Contohnya, kalau dia tak berkahwin ni memang boleh menyebabkan berlaku maksiat itu dan ini. maka ada sampai satu tahap sebahagian kes dia boleh kata dia wajib. Ada yang sunat, sunat ni macam dia tak ada sebab apa-apa yang menghalang sunat untuk dia berkahwin. Ada yang makruh, misal kata makruh ni orang itu dia, contoh dia tahu dia, dia tahu tak boleh nak melahirkan anak, so tapi dia, dia, dia nak berkahwin dan pasangan dia boleh terima perkara tersebut, dia boleh jadi makruh disebabkan ada beberapa elemen of matlamat perkahwinan tu tak dapat dipatuhi. Tetapi dia boleh jadi jatuh pada hukum haram jika dia boleh memberikan kemudaratan. Contohnya, kalau dia ada sesetengah penyakit maut, yang mana kalau dia berkahwin dan di perkahwinan itu boleh menyebabkan ancaman kepada nyawa dia, boleh menyebabkan ancaman nyawa kepada mungkin keluarga yang lain, maka di situ boleh terletak hukum haram disebabkan agama kata la darar wa la dirar. Kita tak boleh nak mencari satu kemudaratan dan jangan memudaratkan pihak lain. Tetapi dia akan bergantung kepada kes. HIV sekarang tak tahu sejauh mana teknologi yang ada, rawatan yang ada. Tapi dilihat, kalaulah penyakit itu orang tu, contoh kusta, penyakit yang berjangkit, maut, yang mudah kena pada orang, yang boleh matilah orang panggil, maka di situ Islam menegah bukan sebab apa, sebab nak menjaga maslahat nyawa supaya kita tidak mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Soalan yang kedua tentang lupalah. Kepatuhan, betul. Okey, tadi Ustaz bawa satu contoh, kalau suami dihalang isteri dia daripada pergi ke rumah mak ayah dia, adakah isteri dia kena patuh ataupun tak? Okay, jawapan macam ni saya suka jawab sebab dia bergantung kepada kes. Dan kes tu dia ada solution. So dalam bab ini suami, tapi dia nak kena tahu detail lah umumnya. Mungkin apa sebab, apa sebab dia tak bagi? Adakah sebab mak dia ni memang jenis jahat sungguh ke apa ke? Ataupun suami dia yang ada masalah? Itu kita kena pendetailan lah. So sebagai contoh, kalau memang kalau isteri dia balik ke rumah mak dia, mak dia memang hasut supaya bercerai ke, mak dia hasut memang nak buat perandakan rumah kat situ, maka isteri itu boleh berhubungan mak dia dengan kadar supaya tidak memudaratkan, supaya tidak membawa keburukan yang lebih. Tapi kalau seandainya yang salah tu suami dia, dia memang ego dia tak mau, dan isteri dia tu tahu macam mana sekalipun haram bagi kita umat Islam untuk nak memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannata qati', kata Nabi SAW, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. So macam mana sekalipun kita tak boleh putuskan, apatah lagi hubungan dengan ibu dan bapa. Tapi apa yang boleh kita lakukan adalah kita limit ataupun kita ukur pada keadaan. Contoh, kalaulah si isteri tu memang tak ada can langsung nak jumpa mak ayah dia, sedangkan tak boleh dia tak pergi visit, tak jumpa, tak ambil tahu tentang mak ayah dia, dia boleh call, contoh dia boleh call di belakang suami dia, sebab dia tak boleh patuh suami dia 100% mutlak dalam bab tu sebab dia mengingkari Allah. Tapi kalau dia buat benda tu, macam saya beritahu, dia kena bijak lah, janganlah depan-depan suami dia yang mengundang kemarahan suami dia. Ataupun kalau dia nak visit pun cari waktu, jangan orang kata, dia kena ukur kekerapan tu, jangan sampai ke tahap yang boleh nampak sangat suami dia boleh dia boleh buat slow sikit-sikit di belakang, sebab menyambung silaturahim itu wajib. Cuma kena balancekan berdasarkan kepada keadaan. Cerita apa reason juga itu sangat penting kita nak tahu. Kalaulah dia balik, memang ada dia balik rumah mak dia tu semua akan, kau ni suami kau buruk, busuk apa ni semua, dia burukkan. Yang ni isteri dia kena bijaklah, dia tahu mungkin ada benda-benda yang buruk akan jadi kalau dia selalu balik, maka dilimitkan, atau di kalau di visit dia diubah topik, ataupun dia terima je lah, telan je lah, tapi dia balancekan diri dia. Tapi tak ada absolute kepatuhan melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Datuk Mufti dah sampai ke? Dah eh? Oh, okay. Nak jawab satu soalan atau Datuk Mufti dah? Ya? Yeah? Satu lagi, okay. Okay. Lepas ni tanya Mufti terus. Okay. Waalaikumsalam. Okey. Saya tetap dengan pendirian bahawa sebagaimana dah hadir dalam Sahih Bukhari, Nabi nikahi Aisyah ketika umur 6 tahun dan bersama ketika 9 tahun. Dan saya tahu dah baca 24 hujah yang ditulis oleh Maulana di India asalnya dan kemudian dipopularkan oleh Maulana Asri, dan saya sendiri dan juga sahabat saya Maulana Nasai pernah jawab isu itu. Memang bagi kami tak ada ta'arud kat situ, baik dari sudut nas kesahihan ataupun dari sudut akli, daripada sudut akal, tak ada langsung ta'arud. Bahkan pada zaman itu sendiri pun banyak contoh-contoh lain yang kita boleh jumpa, dan benda itu perkara biasa pada zaman itu dan tak pernah dijadikan satu bahan pun oleh musuh-musuh. Sama macam zaman mak kita dulu, nenek kita dulu kan, muda-muda kalau tanya umur 12 tahun dah kahwin, umur 11 tahun pun ada yang dah kahwin, pada zaman tu biasa. Sebab jangan kita ukur dengan keadaan kita pada hari ini. Hari ini kalau kahwin umur 22 pun kita anggap, muda kahwin ni. Pada zaman dulu dah kira terlambat dah kot. So, banyak hujah-hujah tu yang boleh, kalau nak secara detail, boleh tengok dalam YouTube, type je. Kamilin umur Aisyah. Contoh, dia akan keluar dekat 5 jam. Perbahasan itu, macam mana sekalipun, saya masih lagi tetap berpegang dengan hujah tersebut. Dan kita telah jawab daripada sudut sanad, daripada sudut matan sekalipun. Sebab dalam agama kita jangan tundukkan isu-isu agama ni kepada keadaan setempat. Kita rasa mungkin ni lagi senang, kita pilih jawapan ni sebab inilah yang mudah nak jawab orientalis. Tak, kita akan jawab pada orientalis bagaimana yang kita faham, dan dari segi hujahnya tak ada isu daripada sudut tu. Sebab itulah, macam mana sekalipun, saya masih lagi tak ada lagi hujah yang daripada 24 itu yang convincekan kami so far. Dan itulah yang para ulama berzaman-zaman, yang ulama daripada sudut hadis, daripada sudut fuqaha sendiri pun tidak melihat ada kejanggalan dalam perkara itu. Kerana perkara itu daripada sudut ilmiah, dari sudut tradisi, tidak menyanggahi akal. Wallahu ta'ala alam. Okay, so saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil, Tuan Pemoderator, pengurusi majlis kita, untuk diteruskan majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.